ألف باء تاء فاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ini kalimat thayyib seakan-akan memberikan gambaran kepada kita bahwa sahabat-sahabat Nabi yang mulia itu mendapatkan pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bimbingan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan semua bimbingan ini bukan hanya menjadikan penampilan mereka menjadi bersih, tapi dahsyatnya bisa merubah keadaan hati yang tadinya bahkan kotor menjadi mulia dan bersih luar biasa. Antum pernah dengar nama sahabat Abu Dzar Al-Ghifari? Baik. Itu nama aslinya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Buka Al-Arba'in nomor hadis ke-18. Ya. Nanti di situ ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jundub bin Junadah. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu wa Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu. Ya, diriwayatkan hadis. Kemudian yang tidak banyak orang tahu, Jundub bin itu berasal dari Ghifar. Makanya disebut Al-Ghifari. Ghifari ini di masa jahiliyah itu terkenal sebagai kota pembegal, kota hitam. Jadi kalau setiap pedagang lewat situ, itu mesti store. Kalau enggak store dirompak nanti, dibegal. Dibegal-begal sekarang ketinggalan zaman. Ya, kalah sama orang jahiliyah dulu. Sudah ada dulu dan mereka tobat. Jadi kalau ada orang begal sekarang tidak bertobat, ini yang lebih dahsyat daripada jahiliyah. Ya. Jadi kalau ada orang pembegal, sampaikan pada anak, kamu siapa? Saya begal. Kamu telat. Jahiliyah sudah ada. Orang jahiliyah tobat, kenapa kamu tidak tobat? Paham ya? Nah, singkatnya, ini terkenal dengan kekejamannya dan seterusnya. Qadarullah kemudian terdengar satu berita ada seorang Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, kemudian Jundub bin Junadah, maka keluar dia ke depan Ka'bah, dia umumkan, ya ahla Makkah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya muslim, kalian mau apa? Ya kami mau pukuli kamu. Datang dipukulin, pukulin pak. Sampai jatuh ikrar lagi. Sampai kemudian ditolonglah oleh sahabat Nabi SAW. Konon ada yang menyebutkan Ali bin Abi Thalib, konon ada yang menyebutkan Hamzah. Ditolong kemudian, setelah ditolong kembali ke Rasulullah SAW, kemudian Nabi nasihatkan, kamu kembalilah ke kampung halaman kamu, kemudian sempurnakan keislamanmu, lalu kemudian ajak masyarakatmu, dan satu saat engkau akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau datang sendirian, engkau pun akan pulang kepada Allah dengan keadaan sendirian. Maka Masya Allah teman-teman sekalian, antum tahu apa yang terjadi? Dari yang tadinya kotor keadaannya, dari yang tadinya hitam, dari yang tadinya pekat, pembegal, punya latar belakang maksiat yang sangat dalam, qadar Allah kemudian masuk Islam, hasuna islamuhu, bagus keislamannya, pulang ke Ghifar, sampai satu saat Madinah goncang. Mendengar suara yang sangat dahsyat. Dok, suara kaki banyak orang. Anda tahu apa yang terjadi? Pada saat itulah ketika Nabi berada di Madinah, datang kemudian bedol desa dari Ghifar. Sekelompok banyak orang masyarakat Ghifar datang ke Madinah. Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub Al-Junadah ingin menyampaikan pembuktian kepada Rasulullah bahwa dakwahnya berhasil mengislamkan masyarakat Ghifar. Sampai kemudian dimuliakan dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Itu satu contoh di antara banyak contoh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika bagus keislamannya maka bisa merubah keadaan jiwanya dari yang kotor menjadi bersih, dari yang sayyi jadi tahir. Kemudian karena banyak, bukan cuma Abu Dzar saja, ada sahabat-sahabat yang lainnya, ada Abu Hurairah, ada Salman Al-Farisi, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid yang tadinya bahkan musuh Nabi, ada Umar bin Khattab yang tadinya bahkan ingin mengeksekusi Nabi, tiba-tiba berubah menjadi baik dan luar biasa dan diabadikan dalam Al-Qur'an. Diabadikan sifatnya. Ya, di antaranya Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10 itu melukiskan bagaimana perubahannya sampai mencintai sesamanya bahkan antara muhajirin dengan ansar. Maka kalimat ini seakan-akan memberikan isyarat at-tahirin bukan sekedar ingin menunjukkan sifat para sahabat dengan segala kemuliaannya yang bahkan ditetapkan oleh Al-Quran. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka. Dipuji kemudian wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Pujiannya langsung dari Quran, pengakuannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengadakan pengakuan pada para sahabatnya. Sebagian di antara mereka dikuatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam ilmu hadis ada kaidah mengatakan kalau ma'sum itu wilayah kenabian, nubuwah. Kalau 'udulun wilayatul ashab, wilayah para sahabat. Ya, karena itu Nabi melarang keras bagi setiap umatnya untuk menggunjingkan sahabat, untuk memaki sahabat, untuk mencela sahabat, atau merendahkan keadaan sahabat. Nah, itu dosa besar di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengingkari pengakuan dan penegasan Al-Qur'an yang langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala.